Puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan, nikmat iman dan Islam, dan nikmat terlahirnya kita sebagai orang-orang Muslim, sebagai orang-orang yang beriman, yang mana betapa banyak dari umat manusia yang mereka tidak diperkenankan untuk mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu kita bersyukur, selalu kita memohon kepada Allah istiqamah, semoga selalu berada di atas keimanan, berada di atas keislaman, sampai malaikat al-maut menjemput jiwa raga kita semua. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita semua ditanya apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu semua kita pasti menjawabnya bahwa saya cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan seorang pelaku maksiat yang hanya memiliki iman yang sedikit, pasti dia menjawab bahwa saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan hamba-hambanya yang beriman untuk mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa cinta kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang lainnya. Dan bahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai bahkan terhadap diri kita sendiri. Suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi Muhammad, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasul, sungguh engkau wahai Rasul adalah sosok yang paling saya cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri pribadi saya. Kemudian Rasul langsung menegurnya, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar, sampai engkau betul menjadikan saya orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, naam al-an ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh sekarang wahai Rasul, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Al-an ya Umar, baru sekaranglah engkau wahai Umar, keimanan dan kecintaan engkau kepada saya dengan cara yang benar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah bukan hanya sebatas dengan pengucapan dengan lisan kita, bukan hanya sebatas ungkapan dengan lisan kita bahwa kita cinta kepada Rasul, akan tetapi di sana ada sebuah keharusan atau bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus menjalankan konsekuensi dari syahadat dia, anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah azza wajalla. Dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Thalathatul Usul, beliau mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang makna syahadah, anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu dia harus taat terhadap segala perintah yang telah Rasul perintahkan kepadanya, dan dia harus menjauhi segala larangan yang telah dilarang dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berita tersebut bisa diterima oleh akal pikiran dia atau bahkan tidak sampai akal pikiran dia mencernanya, maka wajib bagaimanapun juga untuk dia mengimani dan mempercayai setiap berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan yang terakhir bahwa dia harus beribadah kepada Allah dengan syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak boleh mengada-ngada di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak boleh melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ibadah yang dia peruntukkan kepada Allah azza wa jal. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keharusan bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus bisa untuk mengamalkan sebuah ayat yang telah Allah firmankan di dalam salah satu suratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah suri tauladan yang baik. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala dan kenikmatan di hari akhirat kelak. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu hal yang wajib bagi hamba-hamba Allah yang mengikrarkan anna Muhammadar Rasulullah, dan bahkan seseorang, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal ini sebagai bukti dari kecintaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengatakan cinta kepada Allah, maka di sana juga butuh sebuah bukti, dan di antara buktinya adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam sebuah ayatnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba Allah, jika kalian mengatakan saya cinta, kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah saya, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah-sunnahnya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas seseorang mengikuti salat beliau, tata cara puasa beliau, bahkan lebih dari itu, dalam segala hal, baik itu ibadah, muamalah, akhlak, pergaulan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terhadap istrinya, semuanya seseorang harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, jangan sampai seorang muslim mencelakakan dirinya dikarenakan dia enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau wahai muslim tidak bisa mengamalkan sunnah Rasulullah, maka jangan sampai engkau benci dan tidak suka terhadap sunnah Rasulullah, menghinanya dan menghina dan tidak suka terhadap orang-orang yang telah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falyahdharil ladzi nayukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulnya khawatir dan takut takut ditimpa sebuah fitnah, ujian di dalam dunia dan akhiratnya, di dalam dunia dan agamanya. Au yusibahun adzabun alim, atau dia khawatir ditimpa sebuah azab yang pedih. Jangan sampai gara-gara dia tidak mencontoh sunnah Rasulullah, tidak senang dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau mendapatkan malapetaka akibat perbuatan atau perasaan kalian dikarenakan kalian tidak suka terhadap orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang menyanjung beliau sampai di luar batasnya, sampai seseorang mengangkat derajat beliau pada derajat ilah, derajat yang tidak semestinya untuk kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pernah dilarang dan diperingatkan oleh Nabi, bahkan di akhir hidup beliau, pada masa sakit beliau selama 14 hari sebelum beliau meninggal, salah satu wasiat yang beliau sampaikan kepada umatnya, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan sampai kalian mengkultuskan saya, menyanjung-nyanjung saya berlebih-lebihan sebagaimana hal ini dilakukan oleh umat Nasoro kepada Isa bin Maryam. Saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah tentang diri saya bahwa Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang adalah sosok yang pantas dan harus untuk kita puji dan harus kita cintai. Akan tetapi kita tidak boleh untuk berlebih-lebihan sampai mengangkat derajat beliau pada derajat ilah wal'iyadzubillah. Salah seorang penyair di dalam sebuah qasidahnya menyebutkan sebuah pujian yang sangat dahsyat, barakallahu fikum, pujian yang sangat mungkar. Dia mengatakan di dalam sebuah qasidahnya yang disebut dengan qasidah al-Busiri, dia mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Sampai di sini pujiannya benar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Akan tetapi setelahnya dia mengucapkan sebuah ucapan yang sangat lancang dan sangat mungkar, mali man aluzu bihi siwaka inda hululil haditil amimi, tidak ada tempat berlindung untuk saya ketika terjadi bencana yang merata kecuali kepadamu. Tidak ada tempat berlindung, kata dia, ketika terjadi bencana yang sangat dahsyat kecuali kepadamu wahai Muhammad. Lalu di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Dia menafikan kekuasaan Allah, mentiadakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dengan lancangnya mengatakan bahwa tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak sebatas itu, dia terus mengucapkan sebuah ucapan yang sangat mungkar, wa inna min judika dunya wa dharrataha, sungguh termasuk di antara kedermawananmu, dari sekian kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, kata dia, adalah bentuk kedermawanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ulumika al-lawhul wal qalam, dan di antara ilmumu, pengetahuanmu adalah al-lawhul mahfud, catatan takdir yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat tertulis semuanya di dalam al-lawhul mahfud. Perkara ghaib semuanya tertulis di dalam al-lawhul mahfud. Kalau seandainya semua pengetahuan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ini adalah sebuah ucapan yang mungkar, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas untuk mengatakan, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Ya Muhammad, katakanlah, tidak ada yang tahu tentang perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, siapakah mereka orang-orang yang paling dan sangat mencintai sosok Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela berkorban apa saja untuk memperjuangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela untuk berkorban jiwa untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka, di dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rela menjadikan tubuh mereka sebagai tameng, sebagai pelindung, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terluka oleh serangan-serangan musuh. Dan hal itu terlihat dan tampak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal, dicabut nyawanya oleh malakul maut. Bahkan Umar bin Khattab meluapkan emosi yang sangat luar biasa ketika itu, padahal kita mengenal beliau adalah sosok yang sangat kuat kepribadiannya. Akan tetapi ketika beliau mendengar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau sampai tidak bisa mengendalikan emosinya. Barakallahu fikum, sampai-sampai dia mengatakan, "Ma taquluna takilat ummahatukum?" Apa yang kalian katakan tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka kalian. Kata Allahu alsina taman yadum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya la, kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memotong lidah-lidah orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Tidak mungkin, kata beliau. Wahai Umar, kata orang, sungguh berita ini telah keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kultulah, saya katakan, tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggal. Akan tetapi beliau hanya pergi sebagaimana Musa pergi selama 40 hari meninggalkan umatnya, kemudian beliau kembali setelah beliau diberitakan telah meninggal. Dan bahkan beliau mengancam untuk memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka ketika Umar meluapkan emosinya yang sangat dahsyat, ketika itu datanglah Abu Bakar. Kemudian beliau memasuki bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau mendapati jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mencium kening dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ammal mautatul ladzi muttaha faqad muttaha. Ammal mautatul lati kataballahu alaihi faqad muttaha." Adapun kematian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu, maka sungguh engkau sudah merasakannya, dan engkau tidak akan merasakan lagi kematian setelah itu selama-lamanya. Kemudian beliau keluar dan mendiamkan Umar bin Khattab dan mengucapkan sebuah khutbah yang memberikan sebuah pencerahan kepada kaum muslimin ketika itu dan menyadarkan mereka. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau telah meninggal. Dan barang siapa yang selalu beribadah kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau mengucapkan sebuah ayat, membacakan sebuah ayat yang hampir dilupakan oleh para sahabat atau mayoritas para sahabat ketika itu. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'qutila in qalabtum ala aqabihi wa may yanqalib ala aqibaihi falyadurrallaha syai'an." Tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Kemana para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya meninggal ketika ajal datang kepada mereka. Begitu pula yang terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal atau terbunuh, apakah engkau akan menjadi murtad? Dan barang siapa yang kembali kepada ajaran nenek moyangnya setelah dia mendapatkan hidayah, maka sungguh sedikit pun dia tidak akan memberikan mudarat dan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka mendengarkan khutbah dan bacaan ayat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka tersentuhlah hati-hati mereka dan sadarlah mereka, terutama Umar bin Al-Khattab, sampai-sampai beliau tidak kuasa menahan berat badannya dan beliau pun terjatuh dengan inangan air mata. Dan ketahuilah ibadallah ma'asyiral muslimin, musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin adalah dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang diungkapkan oleh Anas bin Malik. Beliau pernah mengatakan, kota Madinah mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sangat besar dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota itu, dan kota Madinah dirundung sebuah kesedihan yang sangat dahsyat ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah memberikan keutamaan yang besar bagi hamba-hambanya yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pahala dan keutamaan tersebut Allah berikan baik ketika dia berada di dunia ini dan ketika setelah dia meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika mereka dekat dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat di dalam sebuah sejarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal, beliau pernah mengutus sebuah pasukan yang sangat besar ke sebuah daerah yang telah memberikan ancaman kepada kaum muslimin, yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Maka di tengah perjalanan pasukan tersebut mendengar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan mereka pun bertahan menunggu instruksi selanjutnya setelah mereka mendengar berita meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka yang pertama kali yang diperintahkan dan dijalankan untuk menegakkan roda pemerintahan beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meneruskan perintah yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengutus pasukan Usamah bin Zaid kepada sekelompok orang-orang kufar yang mengancam keberadaan kaum muslimin. Maka banyak di antara para sahabat, demi melihat keadaan-keadaan ketika itu, yang mana setelah meninggalnya Rasul banyak orang-orang yang murtad, dan kota Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang setiap saat bisa memberikan malapetaka kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah ketika itu. Maka para sahabat, mereka memberikan sebuah usulan kepada Abu Bakar untuk menarik kembali pasukan Usamah bin Zaid yang jumlahnya sangat besar, karena kota Madinah butuh kepada pasukan tersebut, butuh penjagaan dari pasukan tersebut. Akan tetapi Umar bin Al-Khattab mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La, tidak. Saya tidak akan mencabut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan pernah melepas sebuah ikatan yang pernah diikat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai saya menjadi orang yang pertama kali menentang perintah Rasul setelah beliau meninggal. Bahkan andai kata anjing-anjing yang berada di kota Madinah menyeret kaki para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali saya tidak akan menarik pasukan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan." Maka berangkatlah pasukan tersebut. Di tengah bahaya yang akan menimpa kota Madinah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang mana ketika pasukan tersebut melewati kabilah-kabilah yang mana mereka ragu atau telah murtad dari keislaman, sehingga timbul sebuah pemikiran di tengah mereka, tidak mungkin pasukan yang besar ini meninggalkan kota Madinah kecuali di kota Madinah penuh dengan pengawasan, penuh dengan pasukan yang kuat. Bagaimana mungkin mereka mengeluarkan pasukan yang besar dalam keadaan kota Madinah tidak memiliki pasukan sedikit pun? Akhirnya niat mereka untuk menyerang kota Madinah tidak terlaksana dikarenakan pemikiran yang diakibatkan berangkatnya pasukan yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi fil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sawsuhukum fa inna taswiyata shufuf min iqamati shalah. Saf mohon dirapatkan dan diluruskan, mata kaki bahu disejajarkan. Jangan ada celah yang bisa diisi oleh syaitan sehingga mengganggu ibadah salat yang kita laksanakan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا